Ya kan begitu? Ya, maka dicarilah gelar yang mencocokinya. Baik. Dicari gelar yang mencocokinya. Begini ada penyampaian panitia, coba masih ada yang kosong di kiri saya di sini ya. Dipenuhi dulu, dirapatkan agar supaya yang di luar masih bisa masuk. Ya, alhamdulillah masjidnya sejuk ya, AC-nya masya Allah bagus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada yang membangun masjid dan memberkahi semua yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir, semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya dan atas kebaikannya dalam tolong-menolong ya kita di dalam merapikan barisan, mengisi tempat-tempat yang kosong agar supaya kawan-kawan yang di luar bisa masuk ke dalam. Baik. Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu? Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Pada abad ke-12 Syekh rahimahullah ta'ala baru dilahirkan. Nah, jadi aneh juga ya kalau setiap apa-apa semuanya Wahabi. Iya. Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga, kalau anda tahu itu Sahih Bukhari, bilang juga ini Wahabi. Iya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa? Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Iya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Iya. Sebelum kita bahas tentang apa yang dipermasalahkan pada Wahabi ini, apa yang dipermasalahkan, tentunya ada banyak poin ya, muncul pertanyaan di sini dari isu-isu yang tersebar. Iya. Cuma di sini ada yang ingin saya komentari, pertanyaan terkait dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa katanya Wahabi ini sudah nisbat ada dari masa penulis, apa dari masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatai dia Wahabi itu ya, bukan saya yang mengatai dia Wahabi tapi saudaranya sendiri katanya namanya Sulaiman apa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Iya. Baik. Ini mereka sebut bahwa Sulaiman bin Abdul Wahab ini ada buku membantah saudaranya sendiri. Ada yang riwayatnya mengatakan bahwa judul bukunya namanya Sawa'id al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Wah, judulnya seram sekali ya. Iya, apa artinya? Petir-petir keilahan, guntur-guntur keilahan. Bantahan terhadap kelompok Wahabi. Ada lagi yang mengatakan bahwa judul bukunya Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Pemutus pembicaraan dalam membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik, ini dua buku tercetak dinisbatkan kepada siapa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Saudaranya. Dan Syekh Sulaiman ini, beliau adalah seorang qadhi di apa namanya? Qadhi di Harimala. Iya. Itu pekerjaan beliau. Dan beliau sebagaimana saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang yang belajar di atas ilmu. Karena ayah mereka Abdul Wahab itu adalah seorang qadhi, seorang yang berilmu. Ayahnya. Ya. Baik.

Ya, seperti misalnya seseorang itu turun dari kursi ke bawah, dari rumah dia turun ke bawah. Nah, ini dia sudah pikir. Berarti asalnya dia sudah musyabbihan, mujassimah. Cara berpikirnya sudah seperti itu. Karena dia berpikir seperti itu, maka dia perlu untuk mentawil. Kalau begitu, turun ini jangan kita artikan turunnya Allah dengan zat-Nya, tapi kita artikan turun rahmat-Nya, turun keberkahan-Nya. Ya. Kenapa diarahkan ke situ? Sebab dia sendiri sudah mujassimah dari awalnya. Dia itu pikirannya, kalau kita bilang seperti itu, maka Allah turun benaran. Itu yang dia pikir. Apa namanya? Seperti dia turun, makhluk turun. Itu yang dia pikir. Ya. Tapi kalau ahli sunnah dikatakan bahwa Allah turun dengan hakikatnya. Bagaimana turunnya? Itu perkara gaib, kita tidak tahu. Yang jelas kaidah kita, Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Ingin lebih tahu daripada Nabi. Nabi yang berkata, Allah turun ke langit dunia. Ya. Kok kamu mengarahkan ke makna yang lain? Jelas ya? Nah, ini cara ahli sunnah di dalam memahami dari apa namanya sifat-sifat. Nah, ini dari pembahasan akidah dibahas oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala secara mendalam. Ya. Baik. Ada lagi yang berkata, benarkah bahwa syekh itu mengingkari ijma' dan qiyas dan mengatakan ya, bahwa dia ini membawa madhab baru, madhab yang kelima katanya. Ya. Dan yang lainnya, empat madhab itu tidak dianggap. Terus ada lagi yang menyebut bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya semenjak 600 tahun ini manusia tidak berada di atas suatu agama yang benar. Dialah yang berada di atas ijtihad. Ini semuanya dari hal-hal yang dituduhkan kepada Syekh. Sudah ada di masa penulis dituduhkan itu. Ya. Ini sudah dibantah oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Sudah dibantah. Ya. Kata beliau, madhab kami fi usuluddin adalah kata siapa namanya? Kata Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Atau ini dari ucapan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, anak beliau. Yang menjelaskan bagaimana madhab yang dianut oleh ayahnya dan diikuti oleh murid-muridnya. Kata beliau, madhab kami dalam usuluddin adalah madhab al-sunnah wal-jamaah. Jalan kami adalah jalan para as-salaf. Ya, kami membaca dari ayat-ayat sifat hadith-hadith sebagaimana zahirnya. Ya, dan kami di dalam furu' itu di atas madhab Imam Ahmad. Dan kami tidak mengingkari siapa yang bertaklid terhadap madhab salah satu dari empat madhab. Dan kami tidak merasa berhak dianggap sebagai ahli ijtihad secara mutlak. Iya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengaku dia adalah mujtahid mutlak. Benar ya? Ini pernyataan dari beliau sendiri. Iya. Dan kami pelajari buku-bukunya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Murid-muridnya sampai hari ini. Itu buku-bukunya kita baca. Iya. Dan terlihat bahwa mereka ini selalu menukil dari para ulama. Tidak ada hal yang baru yang mereka bawa. Sama kalau kita membaca dari buku-buku para ulama di berbagai madhab, dimanapun. Baik. Terkait dengan ijma itu ya, termasuk hal yang dipakai sebagai dalil oleh mereka. Demikian pula kias. Ya. Ini semuanya ada di dalam apa namanya penggunaan-penggunaan yang dipakai oleh Syekh rahimahullah di dalam buku-bukunya maupun digunakan oleh murid-murid beliau. Iya, baik. Jadi ini terkait dengan masalah tuduhan bahwa Syekh itu mengingkari ijma dan mengingkari apa? Mengingkari qiyas, ya, serta mengaku bahwa dirinya mujtahid mutlak. Iya, baik. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya mengingkari berziarah ke kuburan. Mengingkari berziarah ke kuburan. Ini selalu dinisbatkan seperti itu. Sekarang aneh ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, ya, selepas sholat lima waktu, itu tidak ada doa bersama. Tidak ada doa bersama. Ini kan dari ucapan para ulama. Ya, dari ucapan para ulama. Ini sholat lima waktu dihadiri oleh para sahabat. Ya, dihadiri oleh para sahabat. Perkara yang tidak mungkin luput, andai kata ada doa bersama-sama, itu pasti akan dinukil dalam hadith-hadith secara terang-terangan. Dengan riwayat yang banyak. Sebab ini masalah tiap hari mereka alami. Kok tidak ada riwayatnya? Ya.